اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بابا ibu-ibu hadirin hadirat alim ulama cerdik pandai tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hakim. Nama kitabnya Kitab Al-Mustadrak. Selalu disebut dengan sebutan Mustadrak Al-Hakim. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Ibnu Bardizbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah, menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Setelah itu datang muridnya namanya Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261, menulis kitab Sahih Muslim. Dua sahih, inilah yang paling sahih menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, mencakup lima syarat hadis sahih, bersambung silsilah sanadnya. Tidak ada riwayatnya itu yang kadzdzab. Riwayatnya bersifat adil, menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil, menjaga muru'ah. Hafalannya kuat, dhabit istilahnya. Wa salima minasyuzuz, riwayatnya tidak bertentangan dengan riwayat lain. Wa salima minal illal, ilal, tidak ada sebab kecil sekecil apapun yang merusak kesahihannya. Cukup lima syarat. Semua hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim adalah sahih. Tapi tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini kalimatnya mesti diperhatikan baik-baik. Semua hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah hadis sahih. Tapi tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, karena banyak dalam kitab yang lain. Datanglah Imam Al-Hakim, dia pegang lima syarat ini dan dia terapkan dalam hadis-hadis lain. Dia ketemu hadis-hadis lain syaratnya cukup seperti syarat Bukhari dan Muslim, tapi tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. Dia susun dalam kitab namanya Mustadrak Al-Hakim. Makanya setelah menyebutkan hadis itu selalu dia katakan sahihun ala syartil Bukhari, sahihun ala syartai al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim meskipun tidak disebutkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitabnya. Disebut dengan kitab Al-Mustadrak. Tapi ternyata kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hakim ini diteliti ulang lagi oleh Imam Al-Zahabi. Maka muncullah istilah Sahahahul Hakim wa wafaqahul Zahabi. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, disetujui oleh Imam Al-Zahabi. Begitulah perhatian mereka. Tenaga, waktu, keseriusan untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi. Diriwayatkan oleh anaknya namanya Abdullah, dari ayahnya namanya Buraidah Al-Aslami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara al-Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, wa ta'allamahu, tak hanya sekedar membaca tapi dia kaji isinya, dia dalami, dia pahami dengan baik, wa 'amila bihi, tak hanya sekedar hebat mengkaji pakar tafsir, yang paling penting yang ketiga, wa 'amila bihi, dan dia amalkan isinya. Tiga yang dia lakukan, man qara al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi. Kalau tiga ini dia lakukan, apa balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ulbisa yaumal qiyamati tajan, maka dipakaikan ke atas kepalanya, diletakkan, disematkan, dipakaikan di atas kepalanya, tajan min nur, mahkota yang terbuat dari nur, cahaya, dau'u mislu dau'i syams, cahayanya terang benderang, mislu dau'i syams, seperti cahaya matahari. Bagaimana cahaya yang paling kuat di dunia ini sampai mata kita silau memandangnya, begitulah di atas kepala orang yang melakukan yang tiga tadi. Ya Rasulullah, ya, bagaimana kami bisa membedakan antara umatmu dengan umat Nabi yang lain? Wa ila samuda akhahum salihah, kepada kaum Samud diutus Nabi Saleh, umat Nabi Saleh namanya kaum Samud. Wa ila madyan akhahum Shu'aib, kepada kaum Madian diutus Nabi Shu'aib, umat Nabi Shu'aib namanya kaum Madian. Wa ila adin akhahum Huda, kepada kaum Ad diutus Nabi Hud, ada namanya kaum Ad, ada namanya kaum Samud, ada namanya Iram, Iram dzatil imad, bangsa Iram yang memiliki tiang-tiang tinggi yang kokoh. Bagaimana kami nanti di akhirat bisa membedakan ini umat Nuh, ini umat Musa, ini umat Isa, ini umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, umatku itu nanti ada ghuril muhajjalin, seperti seekor kuda yang warnanya hitam semua, tapi ada pada bagian keningnya itu putih, pada bagian kakinya putih. Begitulah umat Muhammad SAW. Yang ini hitam, yang ini hitam, yang ini ada bagian kening dan kakinya putih. Min atharil wudu, bekas air wudu. Makanya kita disuruh menjaga wudu. Ini semuanya menjaga wudu ini. Sampai nanti syuruk, setelah itu lewat 12 menit, kita salat sunat isyraq dalam rangka menjaga wudu. Tapi kalau wudunya batal, tetap bisa dia berwudu. Alhamdulillah sekarang Masjid Raya An-Nur bisa berwudu di atas, dulu jauh ke kiri, jauh ke kanan, saking malas mau turun ke bawah, akhirnya menahan kentut sampai biru mukanya. Sekarang alhamdulillah, sekarang dekat tempat berwudu. Inilah hebatnya pengurus yang baru nih. Walaupun tak ada APBD gitu. Nah, bagaimana kami bisa tahu yang ini pakar Al-Quran, tapi bukan sekedar mengkaji? Man qara al-Quran, setelah dia baca, wa ta'allamahu, setelah dia kaji, wa 'amila bihi, nanti nampaklah di kepalanya itu mahkota-mahkota. Imam kita hafiz, hafal Quran 30 juz di kepalanya itu. Sama, kalau besar kepala saya lagi. Ukuran peci saya 9. Badan kecil, kepala besar. Tapi kalau isinya, oh ya, 30 juz kepala. Asal dikliknya muncul. Klik surat Al-Baqarah muncul. Klik surat An-Nisa muncul. Klik surat Al-An'am muncul. Kalau kita enggak klik Al-Baqarah, error langsung. Begitulah hebat perjuangan beliau. Qara'a dulu, baca. Setelah qara'a, ta'allama, dikajinya, tajwidnya, maknanya, isinya, tafsirnya, asbabun nuzulnya. Habis itu wa'amila, maka imam kita itu perbuatannya, cara berjalannya, cara makannya, cara menikahnya. Imam kita ini sampai cara menikahnya pun. Dulu saya diundang, begitu saya datang, mana mempelai perempuannya? Tak ada mempelai perempuan. Beliau betul-betul mengawal kan. laki-laki yang perempuan di sebelah, karena dia tak mau bercampur aduk. Begitulah konsisten beliau, karena tak ingin sekedar membaca tapi juga mempelajari isinya dan mengamalkannya sekonsisten mungkin yang bisa diterapkan di dalam kehidupan. Yang bagi sebagian orang, ah itu kan masalah ikhtilaf tuh Pak Ustaz. Dia tidak. Kalau ada yang disepakati, ada yang diikhtilaf, tinggalkan. Konsisten dalam menjaga hukum-hukum Al-Quran. Apakah hanya dia saja yang mendapatkan balasan mahkota terang benderang di kepalanya? Kadau isyams, seperti cahaya matahari. Ternyata ada keutamaan satu lagi. Kita lanjutkan hadisnya. Masih hadis yang sama. Masih hadis yang tadi dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa yuksa walidayhi hullatani la yaqumu bihima dunya. Kedua orang tuanya, kalau tadi yang membaca itu, yang sekarang ini, kedua orang tuanya, ibu bapanya, emak ayahnya, dipakaikan hullatani, dua pakaian kebesaran, kehormatan, kemuliaan, lengkap dengan perhiasannya, yang tidak dapat dipikul, ditanggung oleh dunia beserta isinya. Lalu kemudian kedua orang tua tadi bertanya, fayaqulani, berkatalah kedua orang tua itu, bima kusina. Bingung mereka ketika berada di dalam surga. Ya Allah, kenapa aku dan istriku ini memakai pakaian? Kenapa aku diberikan pakaian kehormatan, kebesaran, jubah, perhiasan yang tidak dipakaikan kepada orang lain? Bima kusina, kenapa kami dapat, orang lain tak dapat? Apa kata Allah Ta'ala? Apa kata para malaikat menjawab? Bi akhadhi waladikumal Qur'an. Karena anak kalian membaca, mengamalkan, mengkaji, mendalami. Bi akhadhi waladikumal Qur'ana. Karena anak kalian, generasi kalian membaca, mempelajari, mendalami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Itulah yang membuat kita sampai hari ini masih lagi semangat. Anak bapak sekolah di mana? Di sana Pak Ustaz. Kenapa tak sekolah di tempat yang ini? Saya mau ngambil Qurannya Pak Ustaz. Di situ kan 3 tahun, 1 tahun 1 juz, 3 tahun paling tidak 3 juz. Sebetulnya berat saya mau menyerahkan anak ini jauh Pak Ustaz. Di mana kampusnya? Pasir Pengarayan Rokan Hulu. Di belakang Masjid Islamic Center yang cantik itu Pak Ustaz. Ustaz tak tahu masjid itu. Tak tahu saya masjid. Tak tahu deh saya ceramah di situ dari 2010. Belakang ini ya tak ke sana lagi. Apa maknanya? Ditahankannya berpisah walaupun jarak 4 jam dari Pekanbaru. Kenapa? Supaya anak itu di sana menghafal Quran. Asal habis solat subuh, duduklah ustaz pembimbing yang hafiz itu di tiang. Duduk di tiang, anak satu-satu nyetor hafalan, satu halaman, satu lembar. Dia mengangguk. Terus. Jadi orang-orang hafal Quran itu diam aja, dia mengangguk. Saya tengok begitu. Tidak macam Ustaz Somad. Ustaz Somad ceramah habis suara. Orang hafal Quran itu lah, ngangguk. Kita mengangguk juga, entah apa dia ngangguk kan. Dia menganggukkan bacaan murid itu sudah betul. Diawali dari mendengar. Murid-murid pertama itu tak langsung baca, mendengar. Wa idza quri'al Quran. Kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu. Dengar baik-baik. Wa ansitu diam. La'allakum turhamun. Oh, begitu bunyi A, bunyi Ha, bunyi Kha, bunyi Pa, bunyi Wa, ada La, ada Za, ada Wa, ada Ja. La, Za, Wa, Ja. Tha, Sa, Sha, So. Bukan macam bahasa kita. Bahasa kita tak ada beda. Mau Sa, mau Sha, mau tak ada. Saya suka sama situ. Bedanya. Tapi kalau bahasa Arab salah bunyinya, salah makharijul hurufnya, salah maknanya, salah panjangnya, salah pendeknya. Matar, mim ta ra, matar, hujan artinya. Matar, nazalal matar, turun hujan. Tapi kalau panjang dibaca matar, airport artinya. Bayangkan itu jauhnya dari hujan ke airport. Hanya gara-gara satu alif matar. Beda bahasa kita lapar dengan lapar. Beda lah Pak Ustaz. Apa bedanya? Kalau lapar itu lapar betul itu. Yang saya maksudkan itu berubah maknanya, bukan penekanannya. Ini tak ada dalam bahasa bahasa Inggris. Ada. Dalam bahasa Inggris itu ada perbedaan huruf. Sha. Dalam bahasa kita tak ada sha. Shin. Itu tak ada. Dalam bahasa Inggris ada workshop. Shopping. Where are you going? I am going to shopping center. Ada shit. Dalam bahasa kita tak ada. Ada tha. Dalam bahasa Inggris ada tha. Health. Artinya sehat. How about your health? Bagaimana kesehatanmu? Itu kalau tak tepat bunyinya jadi health. Neraka. Dalam bahasa Arab ada. Dalam bahasa Inggris ada. Bahasa kita tak ada. Makanya orang-orang barat itu paling suka belajar bahasa kita. Penerjemah Gedung Putih mengatakan pengalaman dia menerjemahkan bahasa-bahasa yang paling enak bahasa kalian lah, gitu dia. Paling mudah bahasa kalian. Makanya saya mengajar bahasa Arab 10 semester di pusat bahasa UIN Suska. Habis itu berhenti saya 5 tahun. Setelah itu tak masuk lagi ke PB, pusat bahasa. Mengeluhlah adik-adik mahasiswa. Pak Ustaz, payah betul bahasa Arab nih. Banyak betul hurufnya. Saya bilang bahasa Arab itu tak payah. Terus bahasa kita yang terlalu mudah. Sehingga ketika ketemu bahasa orang lain, kita merasa sulit. Sedangkan orang lain belajar bahasa kita, dia terheran-heran. Mudah sekali bahasa kalian, kata dia. Tapi kita disuruh belajar. Orang kita yang mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kenapa? Kenapa Al-Quran itu sampai hari ini bertahan eksis bahasa Arab ditolong oleh Al-Quran? Bukan menantang-nantang orang lain, tidak. Boleh diajak, boleh dipanggil pakar-pakar agama. Tunjukkan siapa yang bisa berbahasa Nabi Isa di Pekanbaru, di Provinsi Riau, di Pulau Sumatera, di Republik Indonesia, di dunia ini. Siapa yang bisa berbahasa Nabi Isa, bahasa Injil asli? Tunjukkan. Tak ada. Kalau ada, mana orangnya? Sampai hari ini tak ada. Dari mulai atas yang paling tinggi paus sampai bilis tri, tak ada yang pernah. Tak ada. Tapi di tempat kita, anak-anak ada yang hafal 2 juz, ada yang hafal 3 juz, ada yang hafal 10 juz. Inilah yang akan kita dengar hafalan-hafalan mereka itu nanti. Dites satu persatu ke depan. Pembukaannya hari Ahad malam Senin. Jangan lupa, Ahad malam Senin pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau. Ini Dewan Hakim, Dewan Juri, para peserta kontingen 12 kabupaten kota sudah mulai berdatangan. Nanti bawa anak, bawa cucu, bawa menantu, bawa saudara, bawa tetangga, sahabat. Tengokkan bagaimana anak umur 7 tahun hafal Quran. Bagaimana? Ditengokkan. Oh, begitu anak cucu bapak ibu melihat. Oh, tengok tuh, tengok, tengok. Umur kalian sama. Kamu 7 tahun, dia 7 tahun. Dia hafal Quran 7 juz. Kamu berapa juz? Membangkitkan semangat. Karena kalau cuma omongan aja, hafal Quran, baca Quran. Tapi begitu dia lihat buktinya nyata, peserta-peserta dari 12 kabupaten kota, bahkan ada pula yang canet, cacat netra, saudara kita yang tak bisa melihat, diuji Allah Ta'ala mata zahirnya, tapi mata batinnya menyala, bisa dia hafal 30 juz Al-Quran. Saya waktu melihat MTQ itu, MTQ yang biasa, biasa saja, tapi begitu melihat MTQ canet, cacat netra, tak tahan saya, menangis saya. Apa yang Ustaz tangiskan? Hai saudaraku, Allah uji kau dengan pandangan, engkau lulus. Matamu bersih tak melihat dosa dan hatimu terang benderang menghafal Al-Quran. Bagaimana mereka tak melihat bisa hafal Pak Ustaz? Mendengar. Suaminya membacakan, istrinya mendengar. Masya Allah, karena bersihnya hati, didengarnya 2-3 kali hafal. Kita pula mendengar orang baca Quran tidur. La ilaha illallah. Betapa malunya kita kepada Allah. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Bawalah anak-anak kita melihat bagaimana qari-qari melantunkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Ada yang baca saja, namanya kelompok tahfiz Quran. Ada yang membaca tapi dengan suara yang Masya Allah, bayati, soba, nahawan, sika, jaharka, aras. Bisa suaranya itu meliuk-liuk seperti pohon bambu di tepi sungai ditiup angin kencang. Melambung ke atas, turun ke bawah. Bentuk lehernya sama. Yang ini keluar macam bulu perindu, yang ini macam bulu ayam penghapus pembuang sampah debu. Sama bentuk lehernya, sama bentuk lidahnya, tapi diberikan Allah Ta'ala karunia yang luar biasa. Ada yang satu lagi tak bersuara sama sekali. Hafal tidak, suara tak bagus, tapi indahnya musabaqah tilawatil Quran cabang khat kaligrafi. Melihat tulisannya keluar dari mulut kita kata-kata pujian, subhanallah, masya Allah, tangan muna, begitu halusnya. Khat kufi, petak-petak bentuknya. Khat diwani, diwani jali, melingkar-lingkar. Khat riq'i, khat sulus, khat nasah. Begitu hebatnya Al-Quran dengan berbagai macam cabangnya. Ada pula yang menampilkan fahmil Quran, pemahamannya tentang Al-Quran. Ada pula cabang tafsir, 3 bahasa. Cabang tafsir bahasa Arab, cabang tafsir bahasa Inggris, cabang tafsir bahasa Indonesia. Yang bahasa Arab itu dari awal sampai akhir Arab saja, seolah-olah kita sedang berada di Saudi Arabia. Yang bertanya bahasa Arab, yang menjawab bahasa Arab. Peserta itu mengangguk-ngangguk semua mendengar. Ada satu lagi bahasa Inggris semua. Jadi bukan hanya lagu Inggris. Ini sekarang banyak orang kita ini terikut-ikut westernisasi barat. Lagu Inggris, lagu yang dinyanyikan lagu barat. Yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak paham. Tapi dalam musabaqah ini, begitulah kehebatan Al-Quran. Makanya dulu pernah musabaqah ini mau dihentikan. Stop saja musabaqah ini. Yang punya ide itu seorang profesor doktor dari Jakarta pusat, tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Kata dia, MTQ itu buang-buang anggaran saja, hapuskan MTQ itu. Yang para ahli-ahli Al-Quran tak mau membantah dia, mereka ngangguk aja. Iya pak. Suatu hari mereka bawa dia, orang yang keras ini, ke acara pembukaan musabaqah tilawatul Quran. Dibawa dia hadir. Dia dengan angkuh sombongnya mendengarkan qori-qori itu. Tiba-tiba ditampilkanlah qori yang suaranya mantap, hafal 30 juz, bisa menjelaskan tafsir berbahasa Inggris. Ini yang paling unik. Hafal 30 juz, suaranya mantap, dan bisa tafsir dalam bahasa Inggris. Dia pun mendengar. Begitu didengarkannya meleleh air matanya. Apa kata dia? Inilah yang tak ada di kampus kami. Di kampus kami ada yang hebat bahasa Inggris tapi tak pandai baca Quran. Ada yang mantap baca Quran, bahasa Inggrisnya pula berselema. Ada yang pantas tapi tak hebat di sini. Ada yang hebat di sini tak menguasai ini. Ada yang lebih parah lagi, bahasa Inggris tak bisa, baca Quran tak tahu. Tapi ini luar biasa. Inilah buah daripada musabaqah, bahwa ada kasus-kasus, ada oknum-oknum. Janganlah digeneralisir, karena ini bagian dari syiar agama kita, bagian dari wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam kebaikan-kebaikan itu saling berlomba-lombalah kamu, kata Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan sesuai dengan cabang apa yang bisa diyakini, dipahami, bakatnya ada di situ. Anak bapak ibu, kemana bakatnya? Anak saya ini Pak Ustaz suaranya tak bagus tapi tulisannya cantik, latih dia khatil Quran. Yang ini tulisannya tak bagus Pak Ustaz, tapi suaranya bagus, ikut dia. Yang ini menulis tak pandai, suara tak bagus, tapi hafalannya kuat, ikutkan dia cabang tahfiz. Dengan itulah akan bangkit generasi. Ini hanya wasilah, jalan saja. Ini musabaqah, ini jalan. Tapi tujuan utama yang ingin dicapai, inilah hadis yang sedang kita kaji subuh ini. Man qara'a, membaca, wa ta'allama, mengkaji, wa amila. Jangan berhenti pada jalan. Nah, ini banyak umat ini sekarang salah. Asal sudah hafal cukup? Belum. Asal sudah pandai melagukan Al-Quran sudah cukup? Tidak. Asal sudah bisa menulis Al-Quran berhenti? Bukan. Itu hanya jalan. Kalau ingin, makanya kita kaji hadisnya subuh ini. Man qara'a, membaca. Setelah membaca, meningkat ta'allama, mengkaji isinya, tafsirnya. Alhamdulillah, dulu pengajian di Pekanbaru umum, tabligh akbar umum, pengajian dengan Ustaz Fulan umum. Sekarang sudah ada spesialisasi. Kaji fikih saja, fikih salat, fikih wudu, fikih zakat, fikih haji, fikih umrah, fikih nikah, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih ekonomi Islam. Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Setelah itu tafsir saja Al-Quran saja, tafsir Al-Ma'rifah Dr. Mustafa Umar. Sudah ditulis beberapa jilid, mau dihatamkan 30 juz, Provinsi Riau punya kebanggaan. Tafsir Al-Ma'rifah dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Sampai-sampai beliau menghentikan kajian di Malaysia untuk fokus menulis tafsir di Indonesia, dan ditulis di Provinsi Riau. Bisa dinikmati dalam bentuk streaming. Tinggal datang, duduk, dengar, diam. Perhatikan baik-baik. Mengantuk-mengantuk sikit diampuni Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kenikmatan. Makanya kalau sudah acara pisah sambut pejabat baru, direktur BUMN perusahaan, melelehkan air mata saudara-saudara kita itu mau pindah ke Yogyakarta, mau balik ke Jawa, mau pindah ke Kalimantan, mau pulang ke Aceh. Apa yang Bapak Ibu sedihkan? Kami sedih Pak Ustaz. Belum tentu kami akan mendapatkan yang seperti ini lagi di tempat kami yang baru. Karena kami di sini mengkaji Al-Quran. Ada tahsin dengan Ustaz Doni, dengan Ustaz Hardi, dengan Ustaz-Ustaz Al-Mukarram yang lain, Ustaz Sofi, memperbaiki bacaan. Perbaiki bacaan. Dalam mengkaji Al-Quran itu tidak ada batasan usia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu Al-Quran, cara baca Quran. Minal mahdi, dari buayan ayunan, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Makanya dibuatkan kajian tahsin khusus. Saya malulah kalau di masjid nanti ditengok banyak orang, pergi ke kantor tafaqquh, ada juga kajian khusus. Malu juga kalau ditengok kawan sahabat Pak Ustaz. Selama ini saya sudah sering ngaku khatam Quran. Loh kok Bapak bisa khatam Quran tapi bacaannya tak bagus? Rupanya bacaan tak pakai suara. Namanya Quran lip-sync. Dibaca pakai huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fi. Ada makharijul hurufnya, ada idghamnya, ada ikhfa'nya, ada gunnahnya, ada bila gunnahnya. Itu salah tuh Pak. Hurufnya bukan begitu. Ini meluap lafazkannya. Letakkan lidah di gigi atas. Tak bisa Pak Ustaz. Kenapa tak bisa? Gigi itu tak ada lagi Pak Ustaz. Itu lainlah kajiannya. Jangan berkecil hati. Al-mahiru bil-Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, pandai dia memahami Al-Quran, diamalkannya isinya. Ma'as-safaratil kiramil bararah, akan bangkit di padang mahsyar bersama para malaikat. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air laut naik ke darat. Tsunami terjadi besar, hancur dunia. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur bangkit ke atas. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ketika bangkit dari kubur, disitulah baru dia tahu siapa hakikat dirinya sebenarnya. Ditengoknya sebelah kanan malaikat, sebelah kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat. Aku ni manusia. Orang Melayu dari bumi lancang kuning. Kenapa aku bisa bangkit bersama malaikat? Janji Nabimu 14 abad yang lalu. Al-Mahiru Bil-Quran. Orang yang mendalami Al-Quran. Memahami Al-Quran. Membaca Al-Quran. Belajar Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Ma'as-safaratil kiramil bararah. Akan dibangkitkan bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Wayatata'ata terbata-bata. Orang lain alif bata sajim hakot datar rozai. Dia bata-bata-bata-bata. Makanya disebut terbata-bata. Wahuwa alaihi syaqa. Syaqa berat. Berat dia membaca. Karena huruf-huruf itu tak pernah terucap di lidahnya. Allah. La. Za. A. O. Ka. Maka dia berat. Tapi dia tetap juga membaca. Falahu ajrani, dia dibalas dua pahala. Kenapa dua pahala? Pertama pahala dia mau membaca Al-Quran. Yang kedua pahala balasan bacaan Al-Quran. Double pahala diberikan balasan. Bukan satu balas satu. La aqulu alif lam mim ha. Alif lam mim tidak dibalas satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli arfin asru amthaliha. Setiap satu huruf dibalas 10. Alif lam mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kali 10, 30. Maka tidak ada yang sia-sia daripada membaca Al-Quran itu. Di antara kita ini, jamaah kalau sudah berkumpul, saya tak tahu mana yang pak camat, mana yang pejabat, mana yang rakyat jelata, mana yang pedagang, mana yang petani, semuanya sama di hadapan Allah. Kalau sudah di masjid, semuanya sama. Sama-sama menempelkan kening ke lantai. Setelah saya diundang ke kantornya, barulah saya tahu. Oh, rupanya bapak ini pejabat. Tapi di antara kita ini, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Apakah Abdul Somad LCMA yang ceramah? Bukan. Apakah yang paling tua di antara kita ini paling mulia? Tidak. Apakah yang paling ganteng? Jauh sekali. Lalu siapa yang paling mulia di antara kita ini? Standar ukuran orang mulia dalam Islam. Coba tengok bunyi hadisnya. Khairukum, yang paling baik di antara kalian. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, orang yang mengajar Al-Qur'an, mengamalkan, belajar, mengajarkan Al-Qur'an. Ibu, bapak, bukan LCMA, tak pernah di Mesir, tak pernah di Madinah, tak pernah di Ummul Qura, tapi dia punya murid dan sudah beberapa kali menghatamkan Al-Quran. Makanya waktu acara khatam Quran di samping Hotel Dafa, salah satu jamaah kita, Ustaz besok datang ke rumah kami, acara tausiah. Apa acaranya Pak? Acara menghatam Quran. Rupanya acara berhatam Quran itu masih ada di bumi lancang kuning ini. Anak gadis yang sudah khatam Quran, belajar remaja, dihatamkan Al-Quran, diserahkan balik oleh guru mengajinya. Acara selanjutnya, penyerahan dari guru mengaji kepada orang tua wali. Setelah anak kalian ini mengaji kepadaku hari ini, kuserahkanlah dia balik dalam keadaan bisa membaca Quran. Aku terima. Begitu tradisi orang-orang di bumi lancang kuning ini dulu. Dulu orang tua itu datang membawa anak. Pak Ustaz, Pak Buya, Pak Kiai, ini kuserahkan anakku belajar mengaji, ajarlah dia dengan baik. Setelah anak itu pandai mengaji, diserahkan balik, dikhatamkan acara menghatam Quran, diundang sahabat kerabat tetangga, membaca doa khatam Quran. Disitulah baru saya terasa, Abdul Somad ceramah ke sana, ceramah kemari, mengajar di UIN, semester ini 8 lokal, tapi belum lagi punya murid yang mengkhatamkan Quran dari alif lam mim, dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Saya salut kepada ibu. Ibu tidak pernah di Al-Azhar, tapi ibu sudah punya murid. Dan nanti di akhirat di padang mahsyar, ketika murid-murid ini membaca Al-Quran, maka semuanya bersaksi, saksikanlah hai para malaikat, inilah dulu yang sudah mengajarkan Al-Quran kepada umat manusia. Hai malaikat, dulu kalian katakan mereka ini nanti hanya akan berkelahi, menumpahkan darah, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan menghasut, mengamuk, menghancurkan dunia. Tapi lihatlah, mereka berkumpul membaca Al-Quran. Oleh sebab itu berbahagialah Bapak Ibu. Tapi zaman kita ini memang zaman edan. Guru bahasa Inggris digaji mahal. Kursus fisika, biologi, kimia, matematika. Oh, bukan main. Kursus. Anak Anda ingin dapat nilai ujian nasional 9 semua, kursuskan. Bayar sepaket 15 juta. Dibayarnya itu. Tapi guru MDA gajian 3 bulan sekali, sebulan 300 ribu, 3 bulan sekali baru dapat, itu pun disunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita ini? Ujian nasional, pelajaran biologi ada, fisika ada, kimia ada, matematik ada, bahasa Inggris ada. Tapi ujian Al-Quran tak ada. Efek dampaknya apa? Percaya tak percaya? Suka tak suka? Hasil survei Kementerian Agama 2014-2015. Provinsi Riau ini menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. 30% buta huruf Al-Quran. 30% buta huruf Al-Quran. Bukan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Berapa penduduk Provinsi Riau ini? 6,5 juta orang. Kalau tak percaya, hitunglah sendiri. Itu yang buta huruf Al-Quran, 30%. Pekanbaru ini penduduknya berapa? 1.200.000. 30% berarti ada 360 ribu orang tak pandai baca Quran. Nah, itulah yang kalau wirid-wirid Yasin ujung-ujungnya turjaun fayakun. Bacalah Quran, jangan malu, panggil guru ke rumah. Kita datang ke surau, malu juga kalau datang ke surau, malu datang ke masjid, datang ke Pak Imam. Assalamualaikum Ustaz Sofi. Ya, saya mau belajar Quran nih Ustaz, tapi saya malu kalau orang ramai. Bisa kita belajar nih 4 mata aja Pak Ustaz? Kata Ustaz Sofi, jangankan 4, 3 pun bisa. Tak pakai mata pun bisa. Orang dia hafal Quran, bacalah. Maka jangan pernah ada malu. Nikmatin nisa'ul ansar. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan golongan ansar. Kenapa? La yastahyayna ayyatafaqahna fiddin. Karena perempuan-perempuan ansar itu tak pernah malu belajar agama. Saya menyaksikan sendiri bagaimana orientalis orang barat masuk Islam umur 60 tahun. Perancis. Orang barat masuk Islam 60 tahun belajar bahasa Al-Quran, belajar makharijul Al-Quran, bisa. Dan salah seorang kawan saya, ini pun sebetulnya tak layak diceritakan, tapi untuk ambil iktibar bolehlah. Mat, ya, aku waktu pulang ke Jogja, baru-baru pulang dari Mesir, gak ada kerja. Terus adalah orang minta ajar Al-Quran, dan aku ajar, dan inilah dosaku yang paling besar, Mat. Loh, kok ngajar Quran dapat dosa? Yang minta ajar itu pendeta. Kenapa dia minta belajar Quran? Dia mau S2 ke Vatikan. Syarat S2 di sana itu mesti pandai baca Quran. Maka yang ngajar itu saya. Pagi saya datang ke rumahnya, saya ajar. Lama dia belajar. 1 bulan saya ajar, bisa dia baca Quran. 1 bulan, ya. Sudah tua, sudah. 1 bulan dia, habis itu dia pun langsung ngambil S2. Ngalir dosanya sama ente. Itulah yang kupikirkan sekarang. 1 bulan pendeta itu baca Quran. Jadi kalau ada bapak ibu 1 bulan tak bisa-bisa, itu lebih parah dari pendeta. Maka mari, inilah semua yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Galau, susah pikiran, sempit hati, apa obatnya? Wa nunazzilu minal Quran. Kami turunkan Al-Quran. Ma huwa syifa. Syifa. Syifa, obat. Tapi jangan lupa, dalam bahasa Arab ada satu lagi obat. Dawa. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Syifa, obat. Dawa, obat. Tapi kenapa yang dipakai dalam Al-Quran itu bukan dawa, tapi syifa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Syifa, bukan dawa. Ternyata setelah diteliti, kalau dawa bisa sehat, bisa tidak. Penyakit yang dimakan obatnya tidak sehat. Itu namanya dawa. Ini dawa, minumlah. Jamin sehat, entahlah. Entah sehat, entah tidak. Yang penting harganya mahal. Kalau syifa pasti sehat. Makanya dipakai dalam ayat Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Anak-anak yang sakit dimasukkan ke dalam jadi sehat. Maka dibuatlah sekolah itu namanya Al-Azhar Syifa Budi. Syifa itu jawaban. Nah, itulah ustaz imam kita mengajar di sana, namanya Ustaz Nazri. Yang tadi, mobil bapak ibu harap jangan parkir di bawah tenda, karena pelajar Al-Azhar Syifa Budi sudah menyiapkan sarapan pagi. Tapi tak bisa semua yang cepat. Nanti kalau nampak cepat turun, itu mau sarapan pagi. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Syifa artinya obat penyembuh. Yang disembuhkan Al-Quran itu obat sakit apa? Sakit zahir dan sakit batin. Sakit zahir, sakit batin. Hatinya kacau, bingung, dadanya sempit, stres, depresi. Kalau pergi ke psikiater, dikasih obat sesumpit. Makan obat, minum, makan obat, tidur, makan obat, tidur, makan obat, tidur. Tidak ada obat lain terapi selain membaca Al-Quran. Ambil wudhu, buka Quran, baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Huwallazi anzala sakinata. Dialah yang menurunkan ketenangan. Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Dengarkan bacaan Al-Quran. Buang, campakkan lagu-lagu rock, lagu metal, lagu dangdut, semua buang, jauhkan. Masukkan MP3 Al-Quran, dengar baik-baik. Makanya orang-orang yang terkena gangguan jin, gangguan setan, istishfa bil Quran, mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Bahkan dalam riwayat Abdullah ibn Abbas sahabat Nabi, kalau ada orang kerasukan setan, susah melahirkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran ke dalam air, ditiupkan, berubah molekul-molekul Al-Quran, sekarang barulah tahu orang. Dan yang meneliti itu bukan pula orang Islam, orang Jepang yang punya mikroskop terbesar. Ternyata air yang belum dibacakan dengan air yang sudah dibacakan, ditiupkan, berubah molekul-molekulnya, makin bersih, makin murni, makin suci. Itu yang diminum orang, mendatangkan kesembuhan. Itu dikaji dalam At-Tibbun Nabawi, salah satu cara penyembuhan dengan cara ruqyah syariah, yang akan dibahas pukul 8 ini di Masjid Mutmainnah bersama pakar-pakar dari rumah sakit medisnya, korelasi antara medis dengan penyembuhan dengan cara Al-Quran. Habba sauda, asal madu, ini adalah bagian cerita tentang madu. Di mana Allah ceritakan? Dalam Al-Quran. Cerita tentang penyembuhan dalam Al-Quran. Kerasukan setan, kenapa setan jin itu mengganggu dia? Karena mulut yang tak pernah melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh. Rumah roboh, rumah hancur. Ada ular, ada kalajengking, ada binatang berbisa. Kenapa ular kalajengking suka masuk? Karena rumah itu tak pernah dibersihkan. Semut banyak, kalajengking, ular, binatang berbisa. Begitulah badan yang tak membaca Al-Quran. Makanya disuruh membaca Al-Quran. Di rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Apa yang dimaksud dengan rumah kuburan? Rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran. Makanya pindah rumah baru, dibacakan surat Al-Baqarah. 2 juz 4 lembar. Mengusir hantu, jembalang tanah, dan lain sebagainya. Membaca Quran bukan untuk mengusir hantu. Tapi Quran kalau dibacakan, bisa hantu-hantu itu lari. Kenapa sudah dibacakan ayat kursi, jin tak juga lari, Pak Ustaz? Karena yang membacanya itu ulahnya 11-12 sama hantu. Dibacakanlah ayat kursi ketika orang yang kerasukan setan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bukan jinnya keluar, malah ketawa dia. Heran, semua heran. Kenapa kau ketawa? Masa setan musir setan, gitu dia. Perbuatan kita itu tidak sesuai dengan ruh, spirit, semangat Al-Quran. Maka balik ke hadis yang kita kaji. Man qara'a, membaca, wa ta'allama, mengkaji, wa amila, puncak daripada Al-Quran itu adalah mengamalkan isinya. Ada orang bersahabat dengan non-muslim, kawan akrab. Dia bingung, apalah ku kasih untuk kawanku ini ya. Tiba-tiba dia dapat ilham,

alim. Itu kan ayatnya yang Ustaz baca tuh, Yasin Pak Ustaz. Ya. Kenapa orang barat yang menemukannya? Karena orang Islam membaca surat Yasin bukan ingin mengkaji isinya. Orang Islam baca surat Yasin ingin mengusir hantu jembalang tanah. Orang Islam baca Yasin untuk dibacakan waktu ada orang mati. Baca Yasin waktu ada orang mati tak masalah. Tapi nunggu orang mati baru baca Yasin, masalah. Baca Yasin malam Jumat tak masalah. Tapi nunggu malam Jumat baru baca Yasin, masalah. Karena kata Nabi, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sumber peradaban Islam dari mana? Quran. Sumber ilmu pengetahuan dari mana? Quran. Sumber sejarah dari mana? Quran. Hari ini Quran dilecehkan, diejek, dihina. Jangan kalian ikut Quran surat Al-Maidah, kalian dibodoh-bodohi oleh Quran. Minoritas kecil berani dia melawan. Kenapa? Dia sepele melihat kita karena kita nampaknya lemah, karena kita bodoh. Jangan salahkan orang. Kenapa kuman itu menyerang badan? Bukan salah kuman, tapi karena badan itu lemah. Badan bapak yang sehat, badan bapak yang sempurna, tidak akan terjangkit penyakit. Kenapa? Kuman tidak akan dapat mengganggu badan yang memiliki kesehatan. Rajin olahraga, 4 sehat 5 sempurna, membaca Al-Quran. Jangan salahkan penjajah Belanda kenapa menjajah kita, tapi karena kita lemahlah maka bisa dimasuki oleh penjajah. Mereka itu sepele melihat kita. Kenapa? Karena kita lemah meninggalkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana memperbaiki umat ini? Memperbaiki umat ini back to basic, back to nature, kembali ke alam, kembali ke pangkal kaji, kembali ke start pertama. Mari perbaiki dengan Al-Quran. Kalau kita masa lalu tak bisa diulang kembali, lantar jangan ayamul lati marat, yang lewat tak bisa diulang, apa boleh buat? Menangis air mata darah, kita minta muda lagi, tak bisa. Saya kalau bolehlah muda lagi, balik lagi ke Mesir, saya akan mempelajari qiraat, saya akan masuk pondok tahfiz, saya akan ikut ini. Apa boleh buat? Sudah terlanjur, tak bisa pulang lagi, tak bisa balik ke Mesir lagi. Tapi ke depan bisa. Anak saya akan saya sekolahkan SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, plus Al-Quran. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, 3 juz. Masuk SMA, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 3 juz. Paling tidak dia dapat waktu mau kuliah itu, paling tidak di kepalanya 6 juz. Pergi ke rumah, berangkat, ke rumah, berangkat, ke rumah, berangkat, pulang. Hilang 2 juz di jalan Pak Ustaz. Masih ada 4 juz lagi. Daripada tidak sama sekali. Maka inilah yang dapat menyelamatkan umat ini. Dulu orang-orang Melayu kalau mau menikahkan anak sampai 5 malam. Malam pertama malam merisik, sudah jelas tak ada orang meminang dia, baru dipinang, namanya malam meminang. Setelah itu apa lagi? Malam berinai. Habis itu apa? Malam berhatam kaji. Setelah hatam kaji barulah malam akad nikah. Setelah itu barulah malam pesta, 7 hari 7 malam. Tahun ini menikah, tahun depan barulah acara akikah. Sekarang tak ada lagi tradisi itu. Nikah bulan ini, bulan depan akikah langsung. Zaman instan, zaman cepat. Makanya kenapa anak-anak gadis dulu itu ada malam berkhatam? Kalau sudah emaknya pandai mengaji, berkhatam kaji, pastilah dia akan mengandung anak sambil baca Quran. Anak sudah mendengarkan bacaan Al-Quran, pastilah nanti anaknya lahir. Siapa guru mengajimu yang pertama? Anak, emakku. Guru mengajiku yang pertama adalah emak saya. Setelah khatam Quran dengan ibu, baru emak itu menyerahkan ke guru mengaji yang lain. Untuk apa? Menghalusi bacaan kaji. Guru pertama, al-um, ibu. Madrasatul ula, sekolah pertama adalah ibu. Sekarang sibuk memasukkan anak ke sekolah yang berkarakter. Berkarakter. Apa yang karakter? Dididik di sekolah, dihancurkan di rumah. Saya tanya Bapak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah, ya, apa kendala yang paling besar mendidik anak-anak zaman sekarang? Di sekolah kami ajarkan baca Quran, Pak Ustaz. Sampai di rumah bapaknya baca koran. Di sekolah kami didik pakai celana panjang, Pak Ustaz. Sampai di rumah emaknya bercelana pendek. Di sekolah kami ajarkan pakai jilbab, pakai baju kurung, pakai baju gamis. Di rumah dia pakai baju singlet. Tidak ada tunjuk ajar di rumah. Kembali kepada pendidikan keluarga, kembali kepada Al-Quran. Habis maghrib, ke isya, surau, langgar, musala, ramai baca Quran. Sekarang sunyi, sepi. Anak-anak kemana? Sudah habis diambil warnet, game online, PlayStation. Anak mudanya mana? Sudah habis diambil Twitter, BBM, WhatsApp, update status, browsing, launching. Ibu-ibunya mana? Sudah habis diambil utaran sama Mahabharata. Maka tidak ada cara lain selain kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis yang kita kaji pada subuh kali ini. Sudah masuk waktu syuruq, kita solat sunat isyraq. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.